Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi habibakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai dalil yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi di dalam matan Al-Usulus Tsalatsah. Kata beliau, "Wa bil haditsi ad-du'a'u mukhul ibadah." Kata beliau, ini masih beliau menyebutkan dalil bahwasannya peribadahan itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya, "Wa bil haditsi ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa itu adalah inti daripada ibadah. Sum-sumnya ibadah katanya. Inti daripada ibadah katanya. Namun riwayat ini, ad-du'a mukhul ibadah dengan lafaz seperti ini, hadis ini adalah dhaif. Hadis ini adalah dhaif, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu taala anhu. Dari hadisnya siapa? Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, rawahu Tirmidzi. Dengan lafaz ad-du'a mukhul ibadah itu dhaif, karena dalam sanadnya ada na'am, ada an-anahnya Al-Walid ibn Muslim, yang mana dikenal para muhaddisin nah mengenal di dalam kitab-kitab mereka berkaitan masalah jar wa ta'dil, beliau ini Al-Walid ibn Muslim ini adalah mudallisun tadlis taswiyah. Na'am, beliau adalah mudallis sehingga hadisnya adalah dhaif. Hadisnya dhaif, namun di sana ada hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih lafadznya hampir mirip, yaitu hadisnya siapa? Hadisnya An-Nu'man ibn Bashir. Naam, An-Nu'man ibn Bashir, Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud serta Imam Ahmad. Naam, yaitu lafadznya apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah ini terang-terangan, ini jelas terang-terangan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Jadi lafadz yang sahih adalah apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud serta Imam Ahmad. Naam, dengan sanad yang sahih dari hadisnya An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Adapun hadis yang tadi yang ad-du'a mukhul ibadah, hadisun dhaifun, di dalam sanadnya ada Al-Walid bin Muslim yang mana beliau ini adalah mudallis. Naam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya siapa? Anas bin Malik Abu Hamzah. Kemudian berikutnya, wad-dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Perhatikan baik-baik di sini. Di dalam ayat yang mulianya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala rabbukum, dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni astajib lakum. Allah taala menjamin. Allah taala menjamin orang-orang yang berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan mengabulkan doa tersebut. Nah, baik itu disegerakan ataupun ini diakhirkan nanti. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Nah, adapun tempat-tempat berdoa banyak sekali. Di antaranya kapan? Di antaranya adalah sepertiga malam terakhir yang Allah Taala telah menyebutkan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Apa itu? Yang zinu Rabbuna Tabaraka wa Taala hina yabqa sulusul lail al akhir. Faqala, nah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir dan mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Allah Ta'ala memberikan tiga jaminan, mengatakan bahwasannya, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan untuknya. Dan barang siapa yang minta kepadaku, aku beri dia. Nah, kemudian barang siapa yang beristighfar, meminta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Nah, sepertiga malam terakhir. Kemudian juga, nah, antara adhan dan iqamah. Antara adhan dan iqamah, nah, orang habis adhan, nah, setelah dua rakaat contohnya, kemudian dia duduk sambil menunggu imam berdoa. Itu termasuk tempat-tempat juga dikabulkan doanya. Namun perlu diingat, ketika seorang berdoa itu jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Maksudnya adalah dia tidak sabar dalam berdoa. sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, belum dikabulkan, jangan putus asa, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istijal, yaitu tergesa-gesa dan mengatakan aku sudah berdoa seperti ini, aku sudah meminta seperti ini, tapi kenapa sih Allah taala tidak mengabulkan doaku? Ucapan seperti ini bahaya. Karena ini dinamakan dengan istijal, sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah menyebutkan bahwasanya senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doanya seorang hamba malam yasta'jil. Naam, senantiasa Allah taala mengabulkan doanya seorang hamba malam yasta'jil, selama orang itu atau hamba tersebut tidak tergesa-gesa. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, "Waman istijal ya Rasulullah? Waman istijal ya Rasulullah? Apa itu tergesa-gesa wahai Rasulullah? Orang berdoa kok tergesa-gesa? Apa itu?" Kata Rasulullah, yaqul qad da'utu kada wa qad da'utu kada falam ara yastajibuni. Naam. Itu orang yang berdoa ini mengatakan, aku sudah berdoa seperti ini, sudah berdoa seperti ini, sudah berdoa seperti ini, tapi aku tidak melihat Allah taala mengabulkan doaku. Ini dinamakan dengan istijal. Ini dinamakan dengan istijal, tergesa-gesa dalam berdoa. Sabar ya akhi. Ketika berdoa harus sabar, karena Allah taala insyaallah taala tidak akan menyelisih janjinya. Bahwasanya Allah Ta'ala akan mengabulkan doa tersebut selama doa tersebut dalam kebaikan. Bahkan, naam kemudian doanya orang zalim dikabulkan juga. Wattaqi da'watal madzlum. Doanya orang yang terzalimi. Bukan orang zalim ya. Doanya orang yang terzalimi. Naam, doanya orang yang terzalimi dikabulkan. Naam, doanya yang terzalimi dikabulkan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wattaqi da'watal madzlum. Fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah kalian dengan dakwahnya, yaitu dengan doanya orang-orang yang madlum atau dengan doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang. Jadi hati-hati. Naam, kemudian ketika berdoa juga jangan sekali-kali naam orang tersebut termasuk orang-orang yang nanti tidak dikabulkan doanya karena ada penghalang yang ada pada dirinya. Seperti makan dari yang haram, kemudian naam berpakaian dari pakaian yang haram, minum dari minuman yang haram, maka seperti ini tidak dikabulkan. Naam, sebagaimana dalam hadis yang sahih, dalam hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, naam bahwasannya suatu ketika ada orang yang berdoa, mengangkat tangannya ke arah langit, dalam keadaan apa? Wa mat'umuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabu lidhalik. Nah, jadi orang yang berdoa ini sudah mengangkat tangannya ke arah langit, tapi dalam keadaan makanannya dari yang haram, minumannya juga haram, pakaiannya juga haram, dan dia diberi makan dari yang haram. Nah, fa'anna istajabul dzalik. Maka dari mana doa itu akan dikabulkan? Jadi usahakan makan dari makanan yang halal, walaupun sedikit. Usahakan berpakaian dengan pakaian yang halal, walaupun sederhana. Usahakan semua itu dari yang halal, karena yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya An-Nu'man ibn Bashir Abu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara dua perkara ini, di antara halal dan haram, ada perkara yang samar-samar. Perkara samar-samar, perkara yang tidak jelas, apakah ini halal? Apakah ini haram? Yang mana perkara ini? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, namun apa solusinya? Solusinya sebagaimana dalil yang berikutnya, Rasulullah menyebutkan faman ittaqad syubhat faqad istabara li dinihi wa irdih. Maka barang siapa yang berhati-hati menjauhi dari perkara syubhat ini, perkara yang meragukan, perkara yang masih samar ini, sungguh dia telah mensucikan dirinya dan agamanya. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Jadi di dalam berdoa ada penghalang-penghalang, ada juga faktor-faktor yang naam untuk seorang itu bisa dikabulkan doanya, sehingga jangan sampai kita termasuk naam orang yang naam yang senantiasa berdoa lailan wa naharan sirran wa jiharan, berdoa siang dan malam, terang-terangan, tersembunyi dengan pelan, namun tidak ada faedahnya ketika di dalam berdoa tersebut ada beberapa mawani', perkara-perkara yang menghalang-halangi untuk tidak bisa dikabulkan doanya. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Wa illa, dan jika tidak demikian, Allah taala telah menjanjikan bahwasanya doa itu naam insyaallah taala Allah taala kabulkan selama doanya pada perkara yang apa? perkara yang ma'ruf, perkara yang ma'ruf, kemudian perkara yang di situ memang disyaratkan. Naam, sebagaimana Allah Ta'ala telah menjanjikan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun uzibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mana syahidnya? Syahidnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun uzibu da'watad da'i idza da'an. Ini syahidnya. Dan apabila hamba-hambaku tanya tentang diriku, katakanlah diriku ini dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala menyatakan akan mengabulkan doanya seorang hamba tersebut. Sehingga doa itu adalah apa? Ibadah. Kenapa sih? Dari mana kita tahu doa itu ibadah? Kita kembali kepada firman Allah Ta'ala yang beliau sebutkan di sini. Wa qala rabbukum ud'uni. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ucapan ud'uni ini adalah fi'il amr. Perintah. Berdoalah kalian kepadaku. Yang namanya perintah, al-asl, fil-amr, yadullu al-mujib. Kaidah dalam ilmu usul seperti itu. Kaidahnya dalam ilmu usul, al-asl, fil-amr, yadullu al-mujib. Pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Sehingga ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, ay wujuban, wajib berdoa kepadaku. Naam. Kemudian setiap perkara yang Allah Ta'ala wajibkan, berarti menunjukkan perkara tersebut adalah perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai. Dan setiap perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai itu adalah ibadah. Kembali kepada definisi pengertian ibadah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala. Apa itu? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah ridhai, baik itu berupa perbuatan ataupun ucapan yang nampak ataupun tersembunyi, itu adalah ibadah. Kemudian berikutnya Allah Ta'ala berfirman, astajib lakum, aku kabulkan untuk kalian, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong, mereka tersongkak, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Ini ucapan ibadati menunjukkan apa? Allah Ta'ala menamakan doa itu adalah ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari berdoa kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, meminta pada yang lainnya, berbuat syirik dan semisalnya. Apa balasannya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak dia atau mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dakhirin, ay dhalilin, hakirin, dalam keadaan rendah dan hina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan rendah dan hina. Allah Ta'ala akan masukkan mereka dalam neraka jahannam. Yang mana ketika seorang sudah masuk dalam neraka jahannam, dari kalangan orang kafir, orang yang mereka penduduk neraka tersebut, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Merasakan terus adabnya, kekal di dalamnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ikhwani fillah, hafidhukumullahu jami'an. Jadi sisi pendalilan yang beliau sampaikan di sini, di dalam ayat ini, mana sisi pendalilannya? Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Pertama adalah amar perintah, ud'uni. Naam, ini menunjukkan ibadah karena Allah Ta'ala perintahkan, berdoalah kalian kepadaku. Kemudian yang kedua adalah firman Allah Ta'ala, innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Ini sungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku. Karena ibadah, naam, beliau menamakan, Allah Ta'ala menamakan ibadah, menamakan doa dengan ibadah. Naam, karena doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Naam, itu. Kemudian diancam dengan neraka jahannam ketika mereka sombong. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong di dunia. Naam, jangan sampai termasuk orang yang sombong, karena kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-kibriya, naam, sifat kesombongan itu hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita tidak, usahakan kita hidup di dunianya tawaduk, rendah diri di hadapan manusia. Nah, merendahkan diri di hadapan manusia serta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan taat dengan perintahnya dan menjauhi semaksimal mungkin larangannya. Jangan mendekat dan jangan menjauh dari perintahnya. Jangan mendekat dari perkara larangan yang dilarang dan jangan nak menjauh dari perintahnya. Ikhwani fillah, hafidhakumullah jami'an. Karena ancamannya berat bagi orang-orang yang kibir, yang sombong, yang songkak, yang merasa dirinya adalah paling berilmu, yang lainnya nol, yang lainnya tidak ada ilmunya sama sekali. Jangan, itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang terkadang penyakit ini dimiliki oleh sebagian orang yang mereka tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan talabatul ilm, dari kalangan penuntut ilmu, ataupun dari kalangan para asatidah, para ustaz, atau dari kalangan al-masyayikh. Ada penyakit kibir ini, na'udzubillah. Apa itu al-kibir di sini maksudnya? Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Na'am Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana misqala man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil biji sawi daripada kesombongan. Kemudian para sahabat bertanya, atau para sahabat mengatakan bahwasanya, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, ini ada orang, jika pakaiannya bagus, dia senang jika pakaiannya itu bagus. Dia senang jika sandalnya itu bagus. Jadi waktu itu sempat disangka ya, sempat mereka menyangka bahwasanya kibir itu, sombong itu yang pakaiannya bagus, yang sandalnya bagus, yang sandalnya rapi, pakaiannya rapi. Tapi Rasulullah membantah, bukan itu yang diinginkan kibir itu. Rasulullah mengatakan bahwa innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Namun apa itu kibir? Al-kibru kata Rasulullah, batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibir itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sudah tahu kebenaran di hadapannya, dia tolak. Sudah tahu bahwasanya yang menasihati itu adalah benar, dia remehkan. Ini orang baru kemarin ngaji, ini anak baru kemarin, ini orang bukan ustaz saja nasihati anak, ini bukan syekh saja menasihati anak. Jangan seperti itu. Bukan syekh, bukan ustaz, bukan anak kecil, bukan orang besar. Selama itu kebenaran, harus kita benarkan. Selama itu al-haq, harus kita terima. Buktinya apa? Buktinya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjaga apa itu menjaga sedekah, kemudian diganggu oleh syaitan, kemudian diajari oleh syaitan kebenaran yang diajarkan oleh syaitan itu, barang siapa yang baca surah ayat Al-Kursi, malam harinya kemudian niscaya Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan penjagaan pada orang tersebut hingga dia datang di pagi hari. Maksudnya hingga dia itu bangun di pagi hari. Kemudian kata Rasulullah apa? Sadaqaka wa huwa kadzub. Benar. Jadi ucapan syaitan tadi yang disampaikan kepadamu itu benar, tapi dia sendiri, itu syaitan sendiri adalah kadzub, pendusta. Pendusta ya, menunjukkan rasanya apa? Rasanya al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Al-haqqu ahaqqu ayyutaba. Bahwasanya kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi khulasahnya, intinya, alhamdulillah kita ambil ini hadis ini, adwa huwal ibadah, itu yang sahih. Adapun adwa mukhul ibadah sebagaimana telah lewat itu adalah dhaif. Dari hadisnya Anas bin Malik rawi Tirmizi, di dalam sanadnya ada Al-Warid bin Muslim, yang mana beliau adalah mudallis sehingga hadisnya dhaif. Namun kita mencukupkan dengan hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Abu Dawud serta Imam Ahmad. Yang dari hadisnya Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian hendaklah seorang itu menjaga dirinya agar senantiasa tawadhu, merendahkan dirinya. Ma tawadha'a ahadun lillah, ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Wallahu ta'ala alamussawab. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.